dewu wonten tiyang wong bodoh. Bodoh ra tau ngaji, tiyang niki kepingin kurban. Kepingin kurban Idul Adha krono tau krungu pengajian jare besok hewan sing digawe kurban iku dadi tumpakan nang swarga dina kiamat. Sowan teng Mbah Bisri Sansuri. Yai kula badhe kurban. Kurban apa? Sapi. Terus lek sapi iku kena dienggo wong pitu kurban, nek wedhus wong siji. Anu yai, niki kula damel tiyang wolu. Lho sapaan? Kula bojo kula, anak kula, anak kula, anak kula sampe anake sing paling cilik dhewe, umur 2 taun. Yo ga iso kurban sapi ku mung kena dienggo kurban wong pitu, ga iso nek wong wolu. Lho, yai, sapi kula niki wageng yai. Kok cara sak mangkin sapi limusin nek atase didamel numpak tiang wolu mawon cekap teng swarga. Masih cukup ga iso. Wong wis kitab iku ngono gak kena dinyang. Tetep sapi ku mung iso dienggo kurban kanggo wong pitu. Akhirnya tiang niki medal mboten lega. Umpamane ini wong awam, wong bodho, polos. Mboten lega coba kah nang kiai liyane bek menawa ana hukum sing beda. Sowan teng Mbah Wahab. Sowan teng Mbah Wahab, matur ngoten niku wau. Dawuhne Mbah Wahab, oh. Ngene ae wis, pancen nek sapimu gedhe. Nek dinggo numpak wong wolu cukup. Cuma sing tak pikirno anakmu sing paling cilik iki munggahe nang sapi iki. Gak gaduh. Krana keciliin, la iki kudu ana encik-encikane munggahe. Lho lajeng das pundi yai? Wis ngene ae wis. Gak apa-apa kon kurbano sapi, cuma tambah ana encik-encikane anakmu iki. Ditambahin apa yai? Wedhus siji. Lho Masya Allah Pak, karena bijak bahwa hasbullah. Kalau Yai Bisri Sansuri kan memang karakternya beda, kenceng ning syariat. Memang kiai itu karakternya beda-beda. Nah akhirnya menjadi solusi kurbane malih sah. Lho ngoten Mbah. Jadi itulah dinamika para ulama, khususnya yang ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama.